عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berjihad dan dia tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.